Salah satu kisah yang disebutkan untuk kemudian kita menjadi pelajaran yang berharga, menjadi pelajaran yang berharga buat kita adalah kisah Ashabil Ghar. Cerita tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua ya ibadallah. Kita mengangkat ini agar kita mengerti bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang mencoba untuk membenahi hidupnya dengan al-haq, dengan kebenaran, orang-orang yang mencoba untuk mengikat hidupnya dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka jangan putus asa, agar jangan mereka berjiwa kerdil. Barakallahu fikum dalam semua langkah yang mereka akan hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tiga orang kemudian berlindung ke dalam gua. Tiba-tiba jatuhlah batu dan menutup mulut gua. Ibadallah, kalau bukan orang yang beriman di dalam gua itu, tidak ada kecuali keputusasaan di dalam hidup. Putus asa di dalam hidup, barakallahu fikum. Tetapi mereka adalah orang yang beriman. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka ada yang mengaturnya, ada yang kemudian menjalankannya, yang penuh hikmah dan penuh kebijaksanaan melalui gulita gelap atau gelap gulitanya gua. Dia mencoba untuk mengetuk pintu pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Dia mencoba untuk mengetuk pintu langit untuk mencari bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini. Tidak pernah dirundung oleh patah semangat. Juga barakallahu fikum, apalagi kalau sampai putus asa dan lari dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Selama engkau berada dalam keimanan yang lurus, selama engkau berada di atas kebenaran, selama engkau berada di atas jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sampai engkau putus asa di saat menghadapi ujian dan tantangan hidup seberat apapun. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan di balik kesulitan, di balik barakallahu fikum ujian besar ini, tunggu sebentar, engkau terus lakukan hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menyiapkan kemudahan untuk mengeluarkan kesulitan itu, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, orang yang beriman yang masuk ke dalam gua, dia tahu, barakallahu fikum, kemana arah mencari bantuan, kemana arah mencari pertolongan, dan siapa yang menyelamatkan mereka dan yang mengatur perjalanan hidup mereka. Mereka mencoba untuk mengetuk pintu maghfirah, mengetuk pintu rahmat Allah Azza wa Jalla dari dalam gua yang sudah tidak ada kemungkinan lagi secara naluri dan akal untuk kemudian bisa barakallahu fikum selamat padanya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pelajaran yang berharga sekali lagi, orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah putus asa lalu menjatuhkan dia di dirinya di dalam kesalahan, menjatuhkan dirinya di dalam kesesatan, menjatuhkan dirinya di dalam barakallahu fikum kemungkaran, dalam kondisi dia tahu kalau itu mungkar. Dia mencoba untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, dalam kondisi yang genting. Dia mencoba untuk memberikan yang terbaik buat hidupnya. Di saat dia, barakallahu fikum, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu li walakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, Allah Azza wa Jalla mendengar apa yang mereka minta. Allah Azza wa Jalla menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan bantuan dan pertolongannya, ya ibadallah. Namun mari kita belajar apa yang diperbuat oleh tiga orang ini. Akankah mereka ongkang-ongkang? Akankah mereka pasrah begitu saja? Namun mereka mencoba untuk mengetuk ampunan Allah, pintu ampunan Allah Azza wa Jalla, pintu bantuan dan pertolongannya melalui amal-amal soleh yang telah dia lakukan, melalui amal-amal kebajikan yang dia telah perbuat, ternyata menjadi senjata yang ampuh di dalam menghadapi ujian dan cobaan kelurusan dan ketaatan engkau ya ibadallah. Yang satu mencoba mengadukan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa dia telah memiliki kedua orang tua, dia telah melakukan terbaik buat kedua orang tuanya, dia berbakti rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian baktinya ini dia jadikan sebagai perantara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jika saya melakukan itu karena ikhlas karena engkau, maka bukakanlah pintu gua ini. Tergeser barakallahu fikum batu, mereka belum bisa keluar. Yang kedua, dia mencoba untuk mengutarakan sesuatu perihal hidupnya yang dia telah ukir melalui amal kesolehan. Di saat dia ingin terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia mencoba untuk menahan diri, dia mencoba untuk membentengi diri, dia mencoba untuk kemudian meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu ya ibadallah. Amal soleh yang dia perbuat, dia mencoba untuk menjadikan bekal untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menganggap bahwa ketakwaan dia di saat melakukan dosa, di saat berada di dalam dosa dan kemaksiatan, ketakwaan yang ada pada dirinya membentengi dia untuk terjatuh di dalam dosa, ternyata mengundang bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kembali tergeser batu, belum juga mampu dan bisa mereka keluar. Yang ketiga, dia mencoba mengutarakan amal soleh yang dia telah perbuat, lalu dia lakukan sebagai, dia jadikan sebagai wasilah, perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa dia punya pegawai dan sudah diberikan semua gaji dan upahnya, tinggal satu ma'asyiral muslimin yang saya hormati yang belum mengambil gajinya. Dikembangkanlah sampai kemudian menjadi berlembah-lembah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Datanglah sang pemilik hak itu pada suatu hari, dan dia tunjukkan apa yang dia telah perbuat dan dia telah lakukan. Budak-budak, sekian budak dikembangkan upahnya itu. Ya Allah, kalau itu saya lakukan karena engkau, maka keluarkanlah kami, berikanlah kami jalan keluar. Ma'asyiral muslimin, mereka keluar dengan penuh selamat barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat berharga, rintihan engkau wahai orang yang beriman, doa engkau wahai orang yang terzalimi, doa engkau wahai hamba Allah Azza wa Jalla adalah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, semangatlah engkau, berupayalah engkau untuk mengetuk pintu bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekecil sebesar apapun beban mental atau beban hidup yang kau alami. Semuanya itu ada yang mengaturnya ya ibadallah.